إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang kembali memudahkan kita melanjutkan ya majlis yang kedua ya pembahasan kitab Raf'ul Malam 'anil A'immatil A'lam yang mengangkat celaan dari para ulama dan para imam yang hebat, yang para imam ahlu sunnah wal jamaah terdahulu. Dahulu atau bahasan yang lalu sudah kita bahas yang muqaddimah Syekh Ustaz Ibnu Taimiyah, yang hingga beliau mengatakan bahwasanya yang tidaklah para ulama tersebut berijtihad, kemudian ternyata ada hadis yang sahih dan itu tidak diamalkan, falabudda lahu min udhrin. Ya, sebagaimana kata beliau, walakin idza wujida liwahidin minhum qaulun qad jaa haditsun sahihun bi khilafihi fala budda lahu min udhrin fi tarkihi. Tidaklah satu orang pun para ulama tersebut ketika mereka ada pendapat yang menyelisihi hadis yang sahih, pasti mereka memiliki uzur. Ya, pastilah para ulama tersebut memiliki uzur dalam meninggalkan hadis tersebut. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan poros dari uzur para ulama tersebut meninggalkan suatu hadis atau tidak mengamalkan suatu hadis. Beliau berkata, wajima'ul a'dzari thalathatu asnaf. Ya, kumpulan dari uzur-uzur tersebut setidaknya ada tiga jenis. Ahaduha 'adamu i'tiqadihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalahu. Uzur yang pertama, ya, mereka tidak meyakini bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda seperti itu. Yakni suatu masalah mereka tidak pernah mendengar atau tidak pernah atau tidak meyakini bahwa Nabi SAW pernah bersabda seperti itu. Atsani 'adamu i'tiqadihi annahu arada tilkal mas'alata bidzalikal qaul. Ya. Yang kedua, mereka tidak meyakini bahwa tentang suatu masalah itu hukumnya adalah berdasarkan sabda Nabi yang seperti ini. Ya, maka uzur yang kedua ini konteksnya dalam bab pemahaman. Yakni sabda Nabi A itu tidaklah menunjukkan kepada masalah ini yang sedang dibahas. Ya. Yang itu adalah dalam bab pemahaman yang bisa berbeda pemahaman ulama yang satu dengan ulama yang lainnya. وَثَالِثُ اِعْتِقَادُهُ أَنَّ ذَلِكَ الْحُكْمَ مَنْسُوخٌ. Yang ketiga, yakni para ulama tersebut meyakini bahwa hukum tersebut mansukh, ya. Hukum tersebut mansukh, sudah ada hadisnya, tapi menurut ulama tersebut, ya, apa yang dikandung dari hadis yang sahih tersebut itu sudah dimansukh oleh dalil yang lain. Ya, ini setidaknya poros, tiga poros, ya, uzur para ulama dalam meninggalkan hadis yang sahih. Kemudian Syekh Islam Taimiyah, ya, beliau membahas lagi bahwa tiga poros uzur ulama tersebut bercabang lagi menjadi sebab yang banyak. Ya, kemudian bercabang lagi. Beliau berkata, "Wa hadhil asnafu tatafarra'u ila asbabin muta'addidah." Ya, jenis-jenis uzur ulama ini itu bercabang kepada sebab-sebab yang banyak. Ya, kepada beberapa sebab. Ya, kepada beberapa sebab yang kemudian disebutkan satu persatu sebabnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau berkata, as-sababul awwal, sebab yang pertama dari para ulama yang meninggalkan hadis yang sahih, as-sababul awwalu alla yakuna al-hadithu qad balaghahu. Sebab yang pertama, yakni hadis tersebut tidak sampai kepada ulama yang meninggalkan hadis itu. Ya, hadis itu tidak sampai kepada ulamanya. Ya, bahkan ini sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena tidak ada satu ulama pun yang menguasai seluruh hadis Nabi. Ya, tidak ada satu ulama pun yang menguasai seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat mungkin hadis yang Nabi SAW sampaikan sampai kepada sebagian ulama, tidak sampai kepada sebagian yang lainnya. Ya, beliau melanjutkan penjelasan tentang sebab yang pertama ini, وَمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْحَدِيثُ لَمْ يُكَلَّفْ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِمُوجِبِهِ. Barang siapa, yakni ulama, yang tidak sampai kepadanya suatu hadis, maka dia tidaklah dibebani untuk menghukumi sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Ya, kenapa? Hadisnya tidak sampai. Bagaimana mungkin ya dia dibebani untuk wajib mengamalkan hadis yang tidak sampai kepadanya? Wa idza lam yakun qad balaghahu wa qad qala fi tilkal qadhiyah bi mujibi dhahiri ayatin aw haditsin akhar. Ketika ada hadis A, hadis A ini tidak sampai kepada ulama tersebut. Lalu ada suatu masalah, ya, suatu masalah fikih yang itu dikandung oleh hadis A tadi, sedangkan hadis A-nya tidak sampai kepada alim tersebut. Maka bagaimana ulama memutuskan? Ya, maka memutuskan dengan zahir ayat, ya, zahir ayat Quran. Ayat Quran semua dikuasai oleh para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang hafal Quran sejak kecil. Ya, ketika hadis A-nya tidak sampai, maka mereka mengambil sesuai zahir ayat. Au hadithin akhar, atau mengambil hadis yang lain sesuai zahir hadis yang lain, hadis B. Au bimujibi qiyasin, atau ya, para ulama akhirnya kemudian mengambil qiyas, ya, tidak mengetahui, tidak ada zahir ayat, tidak pula ada hadis, maka dia pakai qiyas, ya, qiyas kepada dalil yang lain. Au mujibi istishabin, ketika hadis A tidak sampai, maka dia pakai istishab. Apa itu istishab? Ya, istishab yang dimaksud di sini, wallahu alam, zahirnya istishab halil aql. Ya, istishab halil aql, bukan istishab halil ijma' fi mahalil khilaf. Karena kalau istishab halil ijma' itu khilaf para ulama tentang hujahnya. Ya, yang dimaksud adalah istishab halil aql, sebagaimana kata Imam Asy-Syirazi, yakni ar-ruju' ila bara'ati dhimmah fil asl. Yakni apa? Dikembalikan kepada hukum asal, mukallaf itu tidak ada beban kewajiban, tidak ada beban perintah, ya. Dikembalikan kepada hukum asal. Ya, demikian yang disebutkan oleh Imam Asy-Syirazi dalam Al-Luma'. Seperti apa? Dicontohkan oleh Imam Ibnu Qudamah, ya, seperti adamu wujubi salatin sadisah. Ya, tidak ada salat wajib yang keenam. Ya, tidak ada salat wajib yang keenam. Kenapa? Karena yang ada hadisnya, dalilnya, Nabi SAW perintahkan salat wajib 5 waktu. Ya, hadis orang Arab Badui. Ya, Allahu amaraka bi khamsi salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Qala na'am. Allah yang memerintahkanmu untuk salat 5 waktu sehari semalam, kata Nabi SAW, iya. Lalu orang Arab Badui bertanya lagi, hal alayya ghairu hadza? Apakah ada kewajiban salat yang lain? Kata Nabi SAW, la, illa an tatawwa'a. Tidak ada, kecuali engkau mau salat sunnah. Maka yang ada salat wajib 5 waktu. Apakah ada kewajiban salat yang keenam? Maka kita bawa secara hukum akal, yakni istishabul akal, tidak ada kewajiban salat yang keenam. Karena yang ada perintah sholat 5 waktu. Ya, adapun sholat yang keenam, maka dihukumi tidak wajib berdasarkan istishab. Yani tidak ada beban kewajiban apa-apa bagi seorang mukallaf jika tidak ada dalil perintahnya. Ya, ini maksud dari istishab. وَقَدْ يُوَافِقُ ذَلِكَ الْحَدِيثَ تَارَةً وَقَدْ يُخَالِفُهُ. Ya, padahal hukum masalah itu aslinya adalah dengan hadis A. Ya, dengan hadis A. Ternyata hadis A-nya ini itu tidak sampai kepada alim tersebut, kepada imam tersebut. Akhirnya apa? Imamnya memakai zahir ayat atau memakai hadis yang lain atau memakai qiyas atau memakai istishab, padahal hukum yang lebih tepat adalah dengan hadis A. Ya, bisa paham ya? Hukum yang lebih tepat adalah dengan hadis A. Hadis A-nya tidak sampai. Lalu ulama tersebut memakai dalil yang lain, waqad yuwafiqu. Ada kalanya hukum ulama tersebut sesuai dengan hadis A. ya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh hadis A taratan. Pada suatu kali ada kalanya sepakat. Waqad yukhalifu ukhra, ada kalanya tidak sesuai. Kenapa? Karena ulama tersebut tidak sampai kepadanya hadis A. Dia memakai dalil yang lain. Sehingga apa? Ya, hukum kesimpulannya tentu saja berbeda dengan kesimpulan yang diambil dari hadis A. Ya. Ini diantara ya sebabnya, yakni sebab yang pertama, hadisnya tidak sampai kepada ulama tersebut. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah menjelaskan, wa hadza sababu huwal ghalibu ala aktsari ma yujadu min aqwali salaf mukhalifan li ba'dil ahadits. Sebab ini, yakni sebab tidak sampainya hadis kepada ulama tersebut, kepada imam tersebut, itu adalah sebab yang paling banyak. Sebab yang paling banyak jika ada qaul salafus saleh, imam dari kalangan salafus saleh, apakah sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, ketika ada qaul mereka menyelisihi sebagian hadis. Ya, menyelisihi sebagian hadis, kenapa? Mereka tidak sampai kepada mereka hadis tersebut. Ya. Kenapa kok tidak sampai? Dijelaskan oleh Syaikhul Islam Taimiyah, fa innal ihatata bi haditsi Rasulullah SAW lam takun li ahadin minal ummah. Kenapa? Karena menguasai seluruh hadis Nabi SAW itu tidaklah dicapai oleh seorang pun dari umat ini. Nabi SAW berdakwah 23 tahun. Tidak ada satupun orang ulama, baik dari kalangan sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'in tabi'in tabi'ut tabi'in, yang menguasai seluruh hadis Nabi. Itu tidak ada. Ya, apalagi sampai dikatakan kepada ulama zaman ini misalnya, atau ustadz di zaman ini menguasai seluruh hadis Nabi, itu tidak ada. Ya, ini Syaikhul Islam Taimiyah beliau saja berkata tentang di zamannya. Di zamannya itu banyak, masih banyak hafiz. Masih banyak hafidul hadis, para huffaz hadis yang hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya, itu masih banyak di zaman beliau. Sudah seperti itu di zaman beliau, beliau masih mengatakan seperti ini. Tidak ada seorang pun ulama yang menguasai seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ulama pastilah mereka menguasai sebagian sunnah Nabi, tidak menguasai sebagian yang lainnya. Ya. Lalu Syaikhul Islam melanjutkan, waqad kana sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu aw yufti aw yaqdi aw yaf'alu syai'an fayasma'uhu aw yarahu man kana man yakunu hadiran wa yuballighuhu ulaika wa ba'dhuhum liman yuballighunahu fayantahi 'ilmu dhalika ila man syaa Allahu minal ulama'i minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Ada kalanya Nabi SAW menyampaikan hadis, atau Nabi SAW berfatwa, atau Nabi SAW memutuskan putusan qadha, atau Nabi SAW melakukan sesuatu. Ya, yakni apa? Perbuatan Nabi. Apakah fatwa atau qadha atau perbuatan Nabi atau fatwa beliau, fayasma'uhu man yarahu. Lalu apa? Ini kemudian dilihat. Ya. Putusan Nabi ini, fatwa Nabi ini, perbuatan Nabi dilihat oleh sebagian sahabat yang hadir. Ya, dilihat oleh sebagian sahabat yang hadir. Kemudian sebagian sahabat yang hadir menyampaikan lagi kepada murid-muridnya, ya, kepada murid-murid sahabat yang hadir tersebut. Sehingga apa? Ilmu tentang sunnah ini, ilmu tentang fatwa Nabi, perbuatan Nabi, perkataan Nabi, qadha Nabi, ilmu tentang ini sampai kepada sebagian ulama, yakni sebagian sahabat, kepada sebagian muridnya sahabat, sebagian tabi'in, kepada sebagian muridnya lagi, kepada sebagian tabi'ut tabi'in. Yakni hanya sampai kepada sebagian ulama. Tidak sampai kepada seluruh para ulama. Thumma fi majlisin akhar. Kemudian di kali majlis yang lain. Itu di satu majlis. Lalu di majlis yang lain, qad yuhadithu aw yufti aw yaqdi aw yaf'alu syai'an wa yashhaduhu ba'du man kana ghaiban an dhalikal majlisi wa yuballighunahu liman amkanahum. Ada kalanya di satu majlis, misalnya tadi yang majlis pertama, yang hadir lima sahabat. Kemudian lima sahabat ini di majlis yang lain mereka tidak hadir. Ya, mereka tidak hadir. Majlis yang kedua dihadiri oleh sahabat yang lain. Kemudian sahabat yang lain ini mendengar fatwa Nabi, mendengar sabda Nabi, melihat perbuatan Nabi. ya, yang orang-orang sahabat pertama yang menyaksikan majelis pertama, di majelis kedua mereka gaib. Ya, di majelis kedua mereka gaib, mereka tidak hadir. Sehingga apa? Sahabat yang di majelis kedua menyampaikan lagi liman amkanahum, menyampaikan lagi kepada murid-murid mereka yang lain. Ya, orang-orang yang mampu mereka sampaikan. Fayakunu indaha ula'i minal ilmi ma laysa indaha ula'. Sehingga apa? Pada sahabat yang hadir di majelis yang pertama, mereka memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh sahabat yang hadir di majelis yang kedua. Begitu pula sebaliknya, sahabat yang hadir di majelis yang kedua memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh sahabat yang hadir di majelis yang pertama. Wa innama yatafadalul ulama'u min as-sahabati wa man ba'dahum bi kathratil ilmi aw jawdatihi. Dan memang sesungguhnya demikian, yakni para ulama berlebih kurang, ya, kualitas mereka, baik ulama dari kalangan sahabat maupun setelahnya, itu tergantung sebanyak apa ilmu yang mereka wariskan dari Nabi SAW dan bagusnya ilmu mereka. Yakni bagusnya ilmu itu dengan, ya, mengamalkannya dan juga mengajarkannya. Ya, dan juga ilmu itu memang warisan Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ya, wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama wa innama warrathul ilm faman akhadahu akhada bihadzin wafir. Ya, sesungguhnya Nabi SAW, para nabi bahkan tidaklah mewarisi dinar dan dirham. Mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu tersebut, sungguh dia telah mengambil warisan yang banyak. Ya, maka sebagian dihadiri, sebagian yang tidak dihadiri oleh sahabat tersebut. Kemudian Syaikhul Islam melanjutkan, wa amma ihatatu wahidin bi jami'i hadithi Rasulullah SAW, fahada la yumkinu iddi'auhu qat. Adapun ada seseorang yang mengaku menguasai seluruh hadis Rasulullah, maka ini tidak mungkin pengakuan seperti ini. Kalau ada orang mengaku, oh saya mengetahui semua hadis Nabi, itu ngaku-ngaku saja. Tidak mungkin ada seperti itu. Ya, menguasai seluruh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin di zaman para sahabat, baik tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama setelahnya, apalagi sekarang abad ke-15. Barangkali ada orang yang kemudian yang nyeletuk, loh sekarang kan kitab hadis sudah banyak, kitab hadis sudah dicetak, bahkan sudah ada PDF segala macam, ya, alat elektronik. Ya, maka kita jawab, fasilitas itu banyak sekarang, tapi semangatnya lemah. Ya, kitab Sahih Bukhari yang segitu sudah banyak cetakannya, mana di Indonesia ini yang hafal Sahih Bukhari? Ya, beda zaman ulama dahulu. Mereka itu begitu ada kitab atau mendapatkan hadis, itu hafal seumur hidupnya. Ya, adapun sekarang kualitas kita jauh berbeda dengan para imam terdahulu. Kita didukung fasilitas, tapi kualitasnya kalah jauh. Ya, kualitasnya kalah jauh dibandingkan para ulama terdahulu. Kemudian Syaikhul Islam Taimiyah mencontohkan, ya, ulamanya sahabat. Ini ulamanya sahabat, murid langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله. Ya, engkau ambil saja pelajaran dari khulafaur rasyidin, sahabat yang paling mulia, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah manusia yang paling alim tentang perkara-perkara Rasulullah, tentang sunnahnya, tentang keadaan-keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususan As-Siddiq, terlebih lagi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang pertama masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Alladzi lam yakun yufariqu hadaran wala safaran. Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan mukim maupun safar. Dalam keadaan mukim ketika di Mekah, ya, tidak ada yang beriman kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ulama khilaf tentang siapa yang beriman. Ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Baik dalam keadaan mukim maupun safar, ketika safar, baik safar hijrah dari Mekah ke Madinah maupun safar lainnya, Abu Bakar As-Siddiq senantiasa hadir. Bal kana yakunu ma'ahu fi ghalibil awqat. Bahkan Abu Bakar senantiasa bersama Nabi SAW pada sebagian besar waktunya. Hatta innahu yasmaru indahu billayli fi umuril muslimin. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq ada kalanya bergadang, ya as-samar, ya samar di sini maksudnya bergadang, yakni berbicara hingga larut malam. Samar di sini bukan di kalangan afwan ya, di kalangan hadromi ya. Kalau kalangan hadromi mah musikan sampai malam ya. Itu bukan itu maksudnya. As-samar di sini maksudnya al-kalam. Al-kalam ya ilal lail, berbicara hingga larut malam. Dan ini diantara yang dibolehkan. Aslinya berbicara hingga larut malam itu makruh. Berbicara setelah Isya itu makruh, kecuali berbicara tentang ilmu. Kalau berbicara tentang ilmu dan juga urusan kaum muslimin, ya maka itu disukai, bahkan bisa jadi wajib jika itu perkara yang wajib. Wa kadzalika Umar bin Khattab, demikian pula Umar bin Khattab, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, senantiasa bersama Nabi SAW dalam keadaan mukim dan safarnya, ya baik juga bergadang dengan Nabi SAW, akan tetapi lebih unggul Abu Bakar. Tentu saja lebih unggul Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau lebih dahulu masuk Islam. Ya, fa innahu sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yaqul. Bahkan Nabi SAW saja beliau sering bersabda, dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Wa dhahabtu ana wa Abu Bakar wa Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Wa ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar, dan aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Lihat bagaimana dekatnya, begitu dekatnya dua sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar, bersama Nabi SAW, murid langsung Nabi SAW. Ya, sudah dekat seperti ini, ternyata Abu Bakar dan Umar luput dari mereka sebagian sunnah. Ya, luput dari mereka sebagian sunnah Nabi SAW. Sebagaimana kemudian dicontohkan oleh Syekhul Islam. Thumma innahu ma'adhalika lamma su'ila Abu Bakrin an mirathil jaddah. Ya, kemudian sudah keadaannya seperti ini, sudah sangat dempelnya, dekatnya dengan Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanya tentang warisan nenek, al-jaddah, warisan nenek, bagaimana hukum warisan nenek, dijawab oleh Abu Bakar, malaki fi kitabillahi min syai' wa ma alimtu laki min sunnati Rasulillahi SAW min syai'. Ya, kata Abu Bakar, saya tidak tahu ada bagian kamu di Quran, dan saya tidak tahu ada bagian kamu di sunnah. Ya, tidak ada di Quran, tidak ada di sunnah. Walakin hatta al-as'alannas, akan tetapi saya tanya dulu ke manusia, yakni kepada sahabat yang lain. Barangkali ada yang pernah mendengar Nabi SAW bersabda tentang hal itu. Fasa'alahum faqama al-Mughirah ibn Syu'bah wa Muhammad ibn Maslam ibn Maslamah fashahida anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'taha as-sudus. Lalu ya Abu Bakar bertanya kepada sahabat yang lain, ternyata ada Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah. Mereka berdua bersaksi bahwasanya Nabi SAW memberikan warisan nenek itu dapat 1/6. Waqad ballagha hadhihi sunnah Imran bin Husain aydan. Dan Nabi SAW menyampaikan sunnah ini juga kepada Imran bin Husain. Total 3 sahabat. Ya, Mughirah bin Syu'bah, Muhammad bin Maslamah, Imran bin Husain. وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء. Tiga sahabat ini tidaklah sama derajatnya. Ya, akidah Ahlussunnah menghormati seluruh para sahabat. Ya, seluruh para sahabat adalah orang yang mulia. Akan tetapi para sahabat itu berlebih kurang dalam fadilah, berlebih kurang dalam keutamaan dan kemuliaan. Dan yang paling mulia adalah Khulafaur Rasyidin. Tiga sahabat ini orang yang mulia, Mughirah bin Syu'bah, Muhammad bin Maslamah, Imran bin Husain, akan tetapi tidak sampai derajat Khulafaur Rasyidin, tidak sampai derajatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ya, dan riwayat ini ya, sebagaimana ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud. Ya, dari Qabisah bin Zu'aib, qala ja'atil jaddatu ila Abu Bakrin tas'alu mirasaha, datang seorang nenek kepada Abu Bakar bertanya tentang warisannya. Faqala laha malaki min fi kitabillahi syai' wa malaki fi sunnati rasulillahi syai'. Ya, tidak ada bagian kamu di Quran, tidak ada bagian kamu di sunnah Rasulullah. Farji'i hatta as'alan nas, kata Abu Bakar, coba kamu pulang dulu, saya tanya kepada sahabat yang lain. Fasa'alan nas faqala al-Mughirah bin Syu'bah hadartu Rasulullah SAW fa'ataha as-sudus. Lalu bertanya kepada Mughirah, Mughirah mengatakan, saya menyaksikan Nabi SAW memberikan warisan nenek dikasih 1/6. Faqala Abu Bakrin, hal ma'aka ghairuka? Lalu Abu Bakar tidak mencukupi dengan itu. Coba ada enggak sahabat yang lain yang bersaksi seperti itu. Faqama Muhammad bin Maslamah al-Ansari faqala mithla maqala al-Mughirah. Lalu berdirilah Muhammad bin Maslamah dan bersaksi sebagaimana persaksian Mughirah bin Syu'bah, yakni Nabi SAW memberikan warisan nenek itu seperenam. Fa anfadahu laha Abu Bakrin. Maka ketika sudah ada dua sahabat yang bersaksi seperti itu, Abu Bakar pun memberikan warisan seperenam kepada nenek. Ya, thumma ja'al jaddatul ukhra ila Umar bin Khattab. Kemudian datang nenek yang lain, ya, ada kasus nenek lagi. Datang kasus nenek kepada Umar bin Khattab, tas'alu mirasaha, sama bertanya tentang warisannya. Lalu kata Umar, "Malaki fi kitabillahi syai." Ya, engkau tidak ada bagiannya di Quran. Walakin huwa dzaka sudus fa in ijtama'tu ma fihi fa huwa bainakuma wa ayyutukuma khalat bihi fa huwa laha. Ya, tapi bagian kamu seperenam, dan nyatanya memang ada hadis seperti itu. Umar memutuskan bagian kamu seperenam, kalau ada dua nenek maka seperenam dibagi dua. Kalau hanya ada satu nenek sendirian, yang satu neneknya sudah meninggal, maka yang hanya dapat itu satu nenek sendirian. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Yang sunnah ini, ya, diketahui oleh sahabat Muhammad bin Maslamah, ya, Mughirah bin Syu'bah, Imran bin Husain. Awalnya tidak diketahui oleh Abu Bakar As-Siddiq. Padahal Abu Bakar As-Siddiq itu lebih mulia. Thumma qad ikhtassu bi'ilmi hadhihi sunnah allati ittafaqatil ummatu 'alal 'amali biha. Kemudian ternyata Abu Bakar As-Siddiq tidak tahu sunnah ini, tapi diketahui oleh tiga sahabat tadi. Mereka berilmu tentang sunnah ini, tiga sahabat tadi, yang para umat Islam, ulama umat ini sepakat untuk mengamalkan hadis tersebut. Yakni apa? Warisan nenek itu dapat seperenam. Ya, warisan nenek dapat seperenam. Dan kita dapat faedah lagi dari riwayat Tirmidzi, jika neneknya lebih dari satu maka seperenam dibagi. Ya, seperenam dibagi, walaupun masih ada tafsirannya dalam kitab-kitab fikih. Ini lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, ternyata luput dari beliau sebagian sunnah. Luput dari beliau awalnya sunnah warisan nenek. Lalu Syekh Ustaz Ibn Taimiyah mencontohkan kasus yang lain. Ya, dua ulama sahabat, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar. Ya, Umar yang bahkan dipuji oleh Abdullah bin Mas'ud. Zahaba Umar bitis'ati asyaril ilmi. Umar itu wafat, dia membawa 90% ilmu. 90% ilmu dikuasai oleh Umar. Ya, sudah sekian hebatnya seperti ini Umar bin Khattab. Bagaimana keilmuannya? Bahkan pernah Nabi SAW, saya lupa apakah Nabi atau mimpi sahabat yang lain. Yakni dalam mimpi tersebut Nabi SAW minum susu. Hadis sahih di Sahih Bukhari. Nabi SAW minum susu, thumma ata Umar. Kemudian setelah Nabi SAW minum, diberikan kepada Umar. Lalu Nabi SAW ditanya, apa takwilnya? Takwilnya al-ilmu. Ya, takwilnya ilmu. Umar itu sahabat yang memiliki ilmu yang banyak, ulama. Ulama di kalangan sahabat, bersamaan dengan itu luput dari Umar bin Khattab sebagian sunnah, sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika Umar lam yakun ya'lamu sunnatal istidzan hatta akhbarahu biha Abu Musa al-Asy'ari wastashhada bil Ansar. Wa Umaru a'lamu mimman haddatsahu bi hadhihi sunnah. Ya, Umar tidak tahu sunnah minta izin. Bahwa minta izin itu tiga kali. Sampai dikabarkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Ini sebenarnya ada kisahnya. Kisahnya agak panjang. Ya, sehingga saya Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id al-Khudri mengetuk pintu Umar. Ya, Umar sudah kedengaran. Tapi agak lambat menjawabnya. Diketuk, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, tiga kali. Ternyata tidak dibukakan pintu. Abu Sa'id al-Khudri pulang. Ya, Abu Sa'id al-Khudri pulang. Kemudian dicari oleh Umar. Loh kok, ya, tadi saya dengar sebenarnya, kok kamu pulang? Maka dijawab oleh Abu Sa'id bahwa minta izin itu tiga kali. Ya. Jika minta izin tiga kali, falam yu'zan lahu falyarji'. Kalau sudah minta izin tiga kali, lalu tidak diizinkan, maka pulanglah. Loh, Umar tidak pernah mendengar hadis itu. Lalu Umar menanya kepada Abu Sa'id al-Khudri. Ya, kamu harus datang bawa saksi yang mendengar hadis itu, wa illa auja'tuka. Kalau tidak nanti kamu saya pukul. Ya, lalu kemudian Abu Sa'id al-Khudri datang ke majelis Ansar. Di majelis Ansar bertanya, yakni Abu Sa'id, ya siapa yang pernah dengar sunnah tentang minta izin, yang diminta izin mengetuk pintu orang, pintu rumah orang, ya, maka mendengar pertanyaan itu para sahabat Ansar ketawa, ya ibaratnya ya sunnah seperti ini saja mah semua orang juga tahu, ya wala yashhadu illa asgharul qaum, ini yang jadi saksi cukup anak mudanya saja, Abu Musa al-Asy'ari yang paling muda di majelis tersebut. Maka Abu Musa pun bersaksi bahwa Nabi SAW bersabda demikian. Ya lihat bagaimana sunnah minta izin diketahui oleh banyak sahabat Ansar, tapi tidak diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kasus yang lain, walam yakun Umaru aydan ya'lamu anna al-mar'ata tarithu min diyati zawjiha. Ya, Umar awalnya tidak mengetahui bahwa istri itu mewarisi dari diyat suaminya. Ya, dari diyat suaminya, istri dapat bagian ketika suaminya meninggal. Ya, kalau diyat itu berarti qatlul khata' atau qatlu syibhil amdi. Ya, kalau membunuh dengan sengaja berarti pembunuhnya itu atau wali terbunuh pindah dari qisas kepada diyat. Ya, diyat ternyata itu istri dapat bagian. Ya, istri dapat bagian dari diyat terbunuhnya suaminya. Bal yara anna diyata lil aqilah. Awalnya Umar menganggap bahwa diyat itu hanya bagi aqilah. Aqilah itu asabah. Al-asabatu rijal. Yani asabah ahli waris laki-laki, kerabat laki-laki yang masih dapat warisan dari jalur bapak. Ya, dari jalur bapak. Ya, Umar tadinya berpendapat bahwa diyat itu hanya diwarisi oleh jalur laki saja, kerabat laki-laki, sedangkan wanita itu tidak. Ya. Kenapa seperti ini? Wallahu alam, ini sebenarnya tidak disebutkan oleh Syaikhul Islam ya, tapi yang terpikir oleh saya karena diyat pembunuhan ketika membunuh dan si keluarga pembunuh tidak bisa bayar, diyat itu ditanggung oleh aqilah juga. Diyat itu ditanggung oleh aqilah, kerabat laki-laki juga, mereka menanggung untuk bayar diyat. Ya. Maka secara kias, ya, ketika diyat itu yang menanggung adalah aqilah, kerabat laki-laki, maka ketika warisan dari diyat pun yang dapat hanya mereka, secara kias. Ya. Barangkali dari jalur itu. Tapi ternyata ada sunnah Nabi SAW tentang hal ini. Hatta kataba ilahi Dhahhak ibn Sufyan, wa huwa amirun li Rasulullah SAW ala ba'dil bawadi. Yukhbiruhu anna Rasulullah SAW warratha imra'ata Asyam ad-Dhababi min diyati zawjiha. Ya, ketika mendengar putusan Umar itu, Dhahhak bin Sufyan ya mengabarkan, dan Dhahhak bin Sufyan ini adalah amir, yakni gubernur yang dipasang oleh Nabi SAW kepada sebagian daerah Bawadi. Daerah Bawadi itu daerah gurun. Ya, daerah gurun itu ada pemimpinnya, yakni Asyam ad-Dhahhak bin Sufyan. Dan dia mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memberikan bagian warisan istri Asyam ad-Dhababi dari diyat suaminya. Ternyata istri dapat bagian dari diyat suaminya. Fataraka ra'yahu lidzalika. Maka Umar pun meninggalkan pendapatnya. Tadinya berarti pendapatnya ijtihad beliau bukan berdasarkan hadis, ya, tapi semata ijtihad beliau saja. Kemudian Umar meninggalkan ijtihadnya. Ya, wa qala law lam nasma' hadha laqadaina bi khilafihi. Seandainya kami tidak mendengar sunnah ini, niscaya kami putuskan itu dengan ijtihad yang lain. Ternyata sudah ada sunnah Nabi. Ya, dan hadis itu diketahui oleh Dhahhak bin Sufyan. Ya, Dhahhak bin Sufyan. Tidak diketahui awalnya oleh Umar bin Khattab. Dijelaskan oleh Al-Imam Abu Daud, kemudian menjelaskan dari Sa'id, wallahu alam zahirnya Sa'id bin Musayyib. Karena Nabi SAW istamaluhu alal a'rab. Nabi SAW memasang Dhahhak bin Sufyan ini sebagai amir, sebagai gubernur daerah untuk orang Arab-Arab Badui. Orang Arab Badui itu tinggalnya tidak di kota, ya. Mereka tinggalnya di gurun. Ya, di gurun itu pun ternyata dipasang gubernur, yakni Dhahhak bin Sufyan. Dia yang tahu tentang sunnah ini. Tidak diketahui oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian, ya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mencontohkan sunnah yang lain. Ya, ini sudah berapa sunnah? Ya, Umar. 1, 2. Sunnah yang ketiga yang tidak diketahui oleh Umar. Ya, walam yakun ya'lamu hukmal majusi fil jizyah. Awalnya Umar tidak tahu apakah orang Majusi mereka bayar jizyah atau tidak. Ya, tidak tahu Umar bayar jizyah. Kenapa? Karena jizyah yang ada di Quran hanya ahlul kitab. Ya, hanya ahlul kitab yang Allah sebutkan di Quran dalam ayat At-Taubah. Ya Allah berfirman dalam ayat At-Taubah ayat 29, "Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharrimuna ma haramallah wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun." Ya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, apa yang Rasulullah SAW haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang benar dari kalangan ahlul kitab. Ya, kalau hanya di ayat At-Taubah itu yang bayar jizyah, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun, hingga mereka bayar jizyah ya secara terpaksa dan mereka dalam keadaan terhina. Jizyah di Quran hanya ahlul kitab. Ahlul kitab, jumhur ulama mengatakan ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Pendapat sebagian ulama, Sobi'un juga makhluk masuk ahlul kitab. Ya, Sobi'un itu ada khilaf, apakah masuk ahlul kitab atau tidak. Tapi yang disepakati oleh jumhur, ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Sehingga apa? Tidak tahu Majusi itu bayar jizyah atau tidak. Hatta akhbarahu Abdurrahman ibn Awfin anna Rasulullah SAW qala sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Awalnya Umar tidak tahu bagaimana hukum Majusi, apakah bayar jizyah atau tidak, sampai dikabarkan oleh Abdurrahman bin Auf bahwa Nabi SAW bersabda tentang mereka, yakni tentang Majusi, sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Ya, terapkan sunnah pada mereka sebagaimana ahlul kitab, yakni bayar jizyah. Ya, mereka juga bayar jizyah. Riwayat ini asli yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dan juga Imam Syafi'i dengan seperti ini, yakni dengan fi'il amr, ya, sunnu bihim sunnata ahlil kitab, tapi dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ini riwayat yang mursal. Yang sahih adalah di lafaz Bukhari dengan lafaz khobar, ya, dengan lafaz khobar. Walam yakun Umaru akhadal jizyata minal majus hatta syahida Abdurrahman ibn Awfin anna Rasulullah SAW akhadaha min majusi Hajar. Ya, ternyata Nabi SAW pernah mengambil jizyah dari Majus Hajar. Ya, Hajar nama daerah. Ya. Ya, ternyata Umar tidak tahu. Ya, tidak tahu sunnah apakah Majusi itu bayar jizyah atau tidak. Ya, sunnah yang lain, ya. Sunnah yang keempat yang tidak diketahui oleh Umar, yakni sunnah tentang hukum ta'un. Ya, tentang hukum ta'un. Walamma qadima Sarra wa balaghahu anna ta'una bisyam istasyara al-muhajirin al-awwalin alladhina ma'ahu thumma al-ansar. Ketika Umar sampai kepada Sarq, Sarq itu tempat, ya, tempat dia menjelang Syam. Lalu dapat kabar bahwa ada ta'un di Syam. Ya, ada ta'un di kota Syam. Lalu Umar musyawarah dengan muhajirin. Beliau awalnya tidak tahu ini bagaimana kasus ini. Beliau musyawarah dengan muhajirin. Ya, muhajirin. Kemudian beliau musyawarah dengan ansar. Ya, musyawarah dengan ansar. Ketika musyawarah dengan muhajirin, muhajirin khilaf. Muhajirin berbeda pendapat. Yakni ada yang bilang tetap maju, ada yang bilang tidak. Ketika musyawarah dengan ansar, khilaf juga. Ansar, sahabat ansar khilaf. Ada yang bilang masuk, ada yang bilang tidak. Thumma maslamatul fathi. Kemudian orang yang masuk Islam ketika Fathu Makkah, fa asyara kullun alaihi bima ra'a. Ya, masing-masing sahabat mengisyaratkan apa yang pendapat yang mereka pegang. Ya, tapi ketika musyawarah tersebut itu di antara yang tidak khilaf kibar Quraisy. Ya, para sahabat Quraisy kibar itu mereka sepakat bahwa jangan masuk. Ya, tapi itu mereka tidak menyampaikan hadis. Walam yukhbirhu ahadun bisunnatin hatta qadima Abdurrahman bin Auf. Tidak ada satupun sahabat, lihat, sunnah ini tidak diketahui oleh semua sahabat. Tidak ada satupun sahabat dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, sahabat yang masuk Islam ketika Fathu Mekah, tidak ada satupun yang mengabarkan tentang sunnah, tentang hadis Nabi SAW terkait ini. Sampai dikabarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Fa'akhbarahu bisunnati Rasulullah SAW fit ta'un wa annahu qal. Sampai Abdurrahman bin Auf menyampaikan sunnah Nabi terkait ini, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." kalau terjadi ta'un di daerah antum di dalam, maka jangan keluar. Wa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi. Kalau mendengar ta'un di suatu daerah, antum masih di luar, maka jangan masuk. Ya, ternyata ada sunnah. Ada sunnah Nabi SAW di situ. Ada hadis Nabi SAW di situ. Yang tidak diketahui oleh Umar, tidak diketahui oleh kebanyakan muhajirin, tidak diketahui oleh kebanyakan ansar, tidak diketahui oleh orang-orang masuk Islam ketika Fathu Mekah. Yang tahu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ketika majelis awal itu tidak hadir. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat muhajirin. Ya. Ini sunnah keempat yang tidak diketahui oleh Umar. Wa tadzakara huwa wa ibnu Abbas. Contoh yang lain. Yang contoh yang lain, pernah Umar mudzakarah dengan ibnu Abbas. Amra alladhi yashukku fi salatihi, tentang hukum orang yang ragu di dalam salatnya. Ya, bagaimana orang yang ragu di dalam salatnya, ragu tentang jumlah rakaat. Ya, apakah begini ambil jumlah terbanyak atau jumlah sedikit atau bagaimana? Falam yakun qad balaghathu sunnatu fi dzalika hatta haddatsahu Abdurrahman ibn Aufin anan Nabi SAW innahu yatrahu syak wa yabni ala mastayqan. Ya, sampai dikabarkan sunnahnya oleh Abdurrahman bin Auf bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya tolak keraguan, ambil yang yakin. Ambil yang yakin. Apa maksudnya ambil yang yakin? Dalam riwayat Imam Ahmad, falyabni alal aqal. Yani yang yakin itu jumlah rakaat yang lebih sedikit. Ya. Jumlah rakaat yang lebih sedikit. Kalau ragu antara 2 atau 3, yang yakin itu 2. Kalau ragu antara 3 atau 4, yang yakin itu adalah 3. Ya. Itu maksud mengambil yang yakin. Yang Umar tidak tahu sunnah ini. Ya, Umar tidak tahu sunnah ini. Ya. Lalu masih ada lagi, ya, sunnah yang keenam yang tidak diketahui oleh Umar. Ya, wa kana marratan fi safari fahajat rih. Pernah suatu kali dalam safar ternyata bertiup angin bertiup. Ya, faja'ala yaqul man yuhadditsuna 'anil rih. Siapa yang tahu ya sunnah Nabi SAW terkait angin, ketika angin berhembus, angin tiup, angin kencang bertiup, bagaimana sunnahnya? Faqala Abu Hurairah fabalaghani wa ana fi ukhriyatin nas. Lalu pertanyaan Umar sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah di saf belakang. Ya, Abu Hurairah di saf belakang, fahathatu rahilati hatta adraktuhu fahaddatsuhu bima amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda hububir rih. Lalu ternyata akhirnya ketemu dengan Umar, dan Abu Hurairah sampaikan kepada Umar. Sampaikan kepada Umar, yakni la tasubbur rih. Ya, janganlah engkau mencela angin, ya, mencela angin. Ya, was'alullaha khairaha wasta'idu min syarriha. Kalau ada angin bertiup, maka mintalah kepada Allah kebaikannya dan berlindung kepada Allah dari keburukannya. Itu hadis Nabi SAW yang Nabi SAW sampaikan tentang hukum angin yang itu tidak diketahui oleh Umar bin Khattab. Ya, lihat bagaimana sekian sunnah itu tidak diketahui oleh Umar. Ya, sekian sunnah tidak diketahui oleh Umar, padahal beliau adalah murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Ini diantara uzur para ulama, yakni hadis tersebut itu tidak sampai kepada mereka. Ya, tidak sampai kepada ulama tersebut sehingga mereka memutuskan yang lain. Wallahu alam, yang sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan ya sekian pada majelis kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.